Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masuk ke bab yang ke-18 dari kitab Mawaqitus Shalah. Dan pada bab yang ke-18, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan tarjamah bab yang bab Waqtil Maghrib, bab tentang waktu salat maghrib. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya as-salatul khams, salat yang lima waktu, itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas kaum mukminin, kitaban mawquta, dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan Allah mengutus Jibrilnya, atau mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan mawaqitus salat, waktu salat yang lima tersebut, mengajarkan awal waktu dan akhir waktu, termasuk tentang waktu al-maghrib. Dan akan kita tahu dalam hadis-hadis di bab ini menunjukkan bahwa waktu al-maghrib itu awalnya bi ghurubi syams, awal waktu maghrib itu dengan tenggelamnya matahari. Adapun akhirnya merupakan awal waktu isya, itu bi dhahab syafaqil ahmar, dengan hilangnya lembayung merah di arah barat setelah tenggelamnya matahari. Dan beliau di awal bab yang ke-18 menyebutkan asar apa rahimallahu taala, wa qala apa yajma'ul marid bainal maghribi wal isya, diperbolehkan untuk orang yang sakit menjama' antara salat maghrib dan salat isya. Menunjukkan bahwa salat maghrib itu waktunya bersambung dengan isya, sebagaimana salat duhur juga bersambung dengan asar, dan semua salat satu dengan yang lainnya itu bersambung kecuali subuh dengan duhur bil ijma. Dan yang berkaitan dengan jamu al maghrib baina al maghrib wal isya atau baina salatain, ini merupakan ruhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang sahih. Sekalipun sebagian ulama berpendapat tidak diperbolehkan. Sahih, yang sahih boleh orang yang sakit menjama antara maghrib dengan isya atau duhur dengan asar. Contohnya misalnya seseorang ditetapkan dia akan melakukan amaliyah, akan melakukan operasi. Operasinya jam 1 siang. Dan dia akan dibius dan tidak sadar melainkan nanti badal isya di pertengahan malam, maka boleh baginya menjama salat duhur dan salat asar, dan nanti ketika sadar dia menjama salat maghrib dan salat isyanya. Kita akan ambil hadis dalam bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammadin Mihran qala haddatsana Walid wal Walid Muslim qala haddatsana al-Auza'i Abdurrahman atau Ali Abdurrahman Zada Ali Masmul Auza'i itu suka tuh. Al-Auza'i masmu. Diperbaiki nama ayahnya. Namanya sudah betul, hanya saja ayahnya kurang tepat. Abdurrahman bantu. Ahsan, Abdurrahman ibnu Amr, Imam Ahli Syam. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Pegang olehmu jejak salaf sekalipun orang-orang menentangmu, dan hati-hati dengan pemikiran-pemikiran manusia yang mengisi kebenaran sekalipun mereka menghias-hiasi pemikiran tersebut. Qala hadatsana Abu Najashi wa Atha ibn Suhaib mawla Rafi ibn Khadij. Qala sami'tu Rafi ibn Khadij. Qala sami'tu Rafi ibn Khadij yaqul kunna nusalli al-maghrib ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Dari Rafi ibn Khadij radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, dahulu kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kami keluar dari salat dalam keadaan sasaran di antara kami bisa melihat mawaqi'a nablih, tempat sasaran anak panahnya ketika hendak memanah. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya sholat di awal waktu. Ketika selesai sholat pun masih bisa melihat sasaran anak panah dengan jelas. Dan ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, sholat di awal waktu. Dikecualikan sholat duhur inda syiddatil har, ketika cuacanya sangat panas, maka Nabi biasa melakukan ibrod, menunggu sampai syiddatul har itu hilang. Begitu pula kecuali salat isya. Salat isya kalau para sahabat belum berkumpul, maka beliau menunggu sampai mereka berkumpul. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad ibn Bashar, siapa lakabnya? Hafid? Usama. Muhammad Bashar, ma lakabu? Adin. Siapa yang jawab ini? Hammam. Ahsanta, bundar. Ma mana bundar? Wasiul ilm atau hafidul hadis. Taib, orang yang luas ilmunya. Zaki, masih ingat kisah Muhammad ibnu Bashar ketika belajar? Bagaimana kisahnya? Kisah Muhammad ibnu Bashar bersama ibunya, masih ingat? Muhammad bin Bashar rahimahullah ta'ala, dan ini semena dengan fatwa Ishaq bin Rahawi yang kita lalui di dua pertemuan yang lalu di pelajaran Qabla Maghrib. Muhammad Bashar rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aradtu ar-rihlah famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fi. Kata Muhammad Bashar, dahulu aku ketika masa belajar hendak melakukan rihlah, ingin berangkat mendatangi para ulama di negeri-negeri kaum muslimin, safar yang jauh. tapi ibuku tidak memberikan izin kepadaku karena kebutuhannya atau alasan yang lainnya. Kata Umar Bashar, fa'atuha, maka aku taati ibuku. Faburika li fi, maka Allah berkahi dengan ilmu yang Allah berikan kepadaku dengan sebab ketaatan kepada ibuku tersebut. Dan bukan berarti ketika beliau tidak rihlah, beliau tidak belajar. Beliau mulazamah dengan Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah ta'ala. Dikatakan belajar sampai 20 tahun. Dan fatwa Ishaq Marahawi sudah kita lalui, bahwasanya beliau berkata tentang talabul ilm, menuntut ilmu dalam perkara-perkara yang wajib diketahui, itu fardu ain, itu belajar sekalipun tanpa izin dari kedua orang tua. Adapun kalau ilmunya ilmu fadilah, ilmu penyempurna atau pelengkap, maka harus dengan izin kedua orang tua. Dan al-barakah minallahi azza wa jalla, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keberkahan hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far Raihan. Siapa lakabnya? Ahsanta, Gundar. Qala haddathana Syu'bah. Kalau Syu'bah, Syu'bah ibn man? Muawiyah. Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil hadith. An Sa'ad wa Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. An Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali. Qala qadim al-Hajjaj. Fasa'alna Jabir ibn Abdullah. Faqala kana an-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli dhuhra bil-Hajirah. Wal-Asra wa Shamsu naqiyah. والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبضأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلاس. Dari Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali, beliau berkata, قدم الحجاج, itu datang Hajjaj, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, datang ke negeri Madinah dan ditunjuk sebagai gubernur Madinah. Dan ini setelah terbunuhnya Abdul bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Hajjaj ditunjuk oleh Abdul Malik bin Marwan sebagai gubernur Madinah. Nah, sudah kita ketahui bagaimana keadaan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Dhalim, seorang amir yang sangat zalim, dia yang bunuh sahabat yang mulia Abdul bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka ketika datang Hajjaj bin Yusuf, kata Muhammad bin Amr, fasa'alna Jabir bin Abdullah, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang solat yang oleh Hajjaj, karena Hajjaj mengikuti kebiasaan umara Umawiyin, para pemimpin dari kalangan Umawi, mereka biasa mengakhirkan solat dari waktunya. Nah, kami ketika dapatkan Hajjaj mengakhirkan solat, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang waktu salat. Maka Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur bil hajirah, tatkala tergelincir matahari. Wal asra wa syamsu naqiyah, dan beliau salat asar dalam keadaan matahari masih bersih, masih terang, belum tercampur dengan warna kuning atau yang lainnya yang tanda-tanda akan tenggelamnya matahari. Nabi salat asar, salat zuhur di awal waktu. Wal maghrib idza wajabat, begitu pula Nabi saat maghrib ketika tenggelam matahari di awal waktu pula. Wal isya ahyanan wa ahyanan, kalau saat isya Nabi terkadang di awal waktu dan terkadang beliau akhirkan. Kemudian beliau jelaskan bagaimana ahyanan wa ahyanannya, idza ra'ahu mujtama'u ajjal, Nabi kalau melihat para sahabat sudah berkumpul maka beliau salat isya di awal waktunya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar, dan beliau jika melihat para sahabatnya belum berkumpul, akhir, beliau akhirkan salat isya. Kemudian Jabir bin Abdullah subuh, ada musal subuh karena Abu Katib kanu atau karena Nabi Sallam yusolihah biqalas, para sahabat atau Nabi Sallam beliau salat subuh biqalas di awal waktu subuh ketika terbitnya fajar. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Dan syahidnya, wal maghrib idza wajabat, Nabi salat maghrib idza wajabat, itu idza gharabatis syams, tatkala matahari tenggelam. Dan ditanbih oleh sebagian ulama tentang kebiasaan kaum muslimin di bulan Ramadan, karena kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau saat maghrib idza wajabat, ketika tenggelam matahari, itu di awal waktu. Dan di sisi lain, ketika kita sedang saum, Nabi pun mendorong umatnya untuk menyegerakan iftar. Dan Nabi mengatakan, bahwa inna ummati mazad fi khair ma'ajal fitr, umatku tetap dalam kebaikan selama menyegerakan buka. Kemudian bagaimana sekarang? Disunahkan, didorong untuk menjalankan buka, dan juga disunahkan pula untuk menjalankan sholat maghrib. Karena biasanya kalau kita buka, nanti sholat maghribnya agak lambat. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di salah satu fawaid durusnya, katanya perkara yang tepat dalam masalah ini seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallam ketika berbuka itu aftara ala tsamarat. Beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Setelah itu salat. Salat, setelah salat maka melanjutkan iftarnya. Dengannya kita bisa meraih iftar di awal waktu disegerakan, dan juga bisa meraih salat maghrib di awal waktu pula. Beda dengan kebiasaan kebanyakan dari kita ketika berbuka, terkadang sekalipun tidak semuanya, tapi banyak atau kebanyakan hidangan yang disiapkan untuk buka kita santap sebelum maghrib, sehingga kita saat maghrib dalam keadaan agak akhir dari awal waktunya. Di sini disebutkan wal maghrib idza wajabat, Nabi saat maghrib ketika tenggelam matahari. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsa Makki ibn Ibrahim qala haddatsani Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah. Salam al-Aqwa termasuk dari salah satu thulathiyat di Sahih Bukhari, dari 22 thulathiyat yang ada di Sahih Bukhari. Makki ibn Ibrahim dan Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah. Ini kebanyakan thulathiyatnya dari tarikh ini. Qala kunna nusalli ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib idza tawarat bil hijab. Dan ini maksud dengan thulathiyat antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 rawi. Makki ibn Ibrahim, Yazid ibn Abu Ubaid, kemudian sahabat yang bernama Salam al-Aqwa. Kata Salam al-Aqwa, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib idza tawarat bil hijab, tatkala matahari tenggelam. Salat di awal waktu. Qala haddatsana Adam, Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj. Qala haddatsana Amr ibn Dinar. Qala sami'tu Jabir ibn Zaid an ibn Abbas. Qala shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an wa thamaniyah jami'an. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 7 rakaat disatukan. Itu maghrib 3 rakaat dengan isya 4 rakaat. Wa thamaniyan jami'a, dan salat 8 rakaat disatukan. Itu zuhur 4 rakaat dengan asar 4 rakaat. Menunjukkan bolehnya jamak baina salatain, tapi li udzur. Dikarenakan ada udzur, ada sebab. Dikarenakan safar, kita boleh menjamak zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya. Atau dikarenakan hujan, kalau harus kembali misalnya dari salat zuhur, nanti datang waktu asar harus kembali dalam keadaan masyakkah, atau bagaimana isya, maka boleh pula di jamak. Tapi ada khauf, ada pembilir udur, itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh menjamak zuhur, asar, atau maghrib isya dengan tanpa udur. Bahkan banyak dari para ulama mengatakan termasuk dari kabair, orang yang melakukan jamak dengan tanpa udur. Dan yang tak udur yang berbeda adalah al-marad, dikarenakan sakit. Kita jawabkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.